Salah satu regular sekalian juga yuk. Kita nyanyi lagi bos. Bagai minyak jam, bagaikan kaisar. dosa kabila kita bercinta. Bukankah kita lahir dari cinta? Hanya kita saling berbeda saja. Itu yang memisahkan cinta kita. Terima kasih, bos.